سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin, ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di satu tempat yang penuh dengan keberkahan. Satu tempat yang kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam di dalam sabdanya yang sahih merupakan tempat yang paling mulia. Sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan khairul buq'ati fil ardil masajid. Sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini adalah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama yang perlu kita syukuri. Karena kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri berapa banyak kaum muslimin secara umum dan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala diharamkan oleh Allah jalla wa'ala dari bermajelis atau mengunjungi masjid-masjid Allah Rabbul Alamin. Sangat banyak sekali. Bahkan sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, badal islamu ghariban fasaya'udu qariban kama bada. Islam itu tatkala mulai awal dakwahnya dipegang oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu gharib, terasing, sedikit orang yang mengikuti. Kalau sudah terasing, sudah sedikit yang mengikuti, otomatis masjid-masjid beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apakah itu Masjid Nabawi, apakah itu Masjid Quba dan yang semisalnya dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala yang ada di tengah-tengah beliau itu sepi. Gharib. Jamaahnya adalah ghuraba. Kemudian kata beliau alaihi salatu wassalam, fasaya'udu qariban, dan nanti di akhir zaman keadaan kaum muslimin secara umum dan terkhusus mereka-mereka yang mau menyambut dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu juga ghuraba, terasing, sedikit. Jadi kalau kita lihat persentasi antara mereka-mereka yang mau melaksanakan sholat santai-santai di luar masjid sana, maka perbandingannya bisa kita lihat atau bisa kita perhitungkan 10% mereka-mereka yang mau untuk bermajelis di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan 10% tersebut masih disaring lagi dari mereka-mereka yang sudah melakukan sholat 5 waktu. Mereka-mereka yang sudah melakukan sholat-sholat sunnah dan yang mau hadir duduk di majelis ilmu itu mungkin tersaring lagi, mungkin tinggal 2-3% saja. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak berhenti sampai di situ. Kata beliau SAW, fatuba lil ghuraba, sungguh berbahagialah mereka orang-orang yang terasing tadi. Jadi orang-orang yang sedikit, orang-orang yang terasing yang tidak sesuai atau tidak sejalan dengan mayoritas kaum muslimin dan mayoritas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, itu kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, tuba, sungguh beruntung. Dan janjinya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga nanti di yaumul qiyamah. Semoga kita semua termasuk di dalam mereka-mereka yang akan mendapatkan jaminan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin, ra'ani wa ra'akumullah. Kalau kita melihat majelis-majelis ilmu yang ada di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, terbetik di fikiran-fikiran kita, kenapa harus ada majelis ilmu itu? Kenapa majelis ilmu itu harus kita hadiri? Harus kita semangati untuk mendengarkannya? Berangkat dari pemahaman atau pertanyaan ini, maka Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam atau sebelum itu Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dan memerintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk senantiasa berdoa kepada Rabb-nya. Ini Rasul alaihi salatu wasallam, Muhammad bin Abdullah shalawatullahi wasallamu alaihi. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berdoa dan meminta agar beliau terus dan terus ditambahkan ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qur rabbi zidni ilma." Katakanlah wahai Muhammad, tambahkanlah kepadaku ilmu wahai Rabb. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala secara langsung kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya cukup dari sini saja kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ilmu itu bukan sesuatu yang remeh. Kalau sudah kita bahas di majelis ini dengan kata-kata ilmu, itu yang dimaukan dan yang dimaksud adalah ilmu syar'i, bukan ilmu dunia. Karena Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bukanlah seorang insinyur. Beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga bukan seorang dokter atau ilmu-ilmu dunia yang lainnya. Tapi beliau adalah seorang ahlul ilm, ulama, bahkan imamnya para ulama yang memiliki ilmu syar'i yang sangat melimpah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada ayat tersebut, bahwasanya kita tidak bisa melihat bahwa ilmu ini adalah sesuatu yang remeh, sesuatu yang bisa hanya dilihat dengan sebelah mata saja, tidak perlu kita kondisikan sebagaimana amalan-amalan agung yang lainnya. Kalau kita melihat apa itu ilmu syar'i, mungkin sekedar kita melihat bahwasanya seorang yang memiliki ilmu syar'i dan seorang yang sudah berangkat haji ke Mekah Al-Mukarramah, ke Baitullah, kita mungkin bisa memandang bahwasanya mereka, orang-orang yang berangkat haji itu lebih mulia, karena amalan haji amalan yang besar. Seakan-akan mereka, orang-orang yang memiliki ilmu, tidak bermartabat dalam tanda kutip, atau tidak memiliki posisi di tengah-tengah masyarakat. Beda antara Pak Haji dengan Pak Ustadz, kan begitu. Maka dari sini saya mencoba mengajak ikhwati fillah, kaum muslimin semuanya, untuk berpikir ulang dan menelaah lebih dalam lagi bagaimana kedudukan ilmu syar'i di dalam Islam ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm." Kalaulah wahai Muhammad, kata Allah Jalla wa Ala, engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka yang dimaksud di sini adalah kaum musyrikin, Bani Israel, orang-orang Yahud yang diutus di tengah-tengah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka kaum-kaum yang Rasul alaihi salatu wasallam diutus kepada mereka. Kata Allah Jalla wa Ala, "Wala in ittaba'ta ahwa'ahum." Wahai Muhammad, kalaulah kalian atau engkau wahai Muhammad mengikuti hawa nafsu mereka, keinginan-keinginan mereka, ba'da alladhi ja'aka minal ilm, setelah datang kepadamu ilmu. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyi wala nasir. Maka kata Allah Jalla wa'ala, engkau tidak akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberikan al-ilm dalam ayat ini, setelah diberikan kepadamu wahai Muhammad al-ilm, setelah diberikan kepadamu ilmu, maka engkau tidak akan beruntung. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadapkan antara dua pilihan, apakah mengikuti keinginan hawa nafsu mereka orang-orang Bani Israel al-musyrikin, ataukah mengikuti ilmu yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh para imam mufassirin, para ahli tafsir, apa ilmu yang dimaksud di dalam ayat ini. Maka dijelaskan oleh para ulama, termasuk Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala At-Tabari alaihi rahmatullah, yang dimaksud ilmu dalam ayat ini adalah Al-Qur'anul Karim. Yang dimaksudkan ilmu dalam ayat ini adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Qur'an itu hakikatnya isinya semuanya, seluruhnya adalah ilmu. Sekali lagi saya tekankan, kalau ilmu disebut dalam majelis ini, yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Ilmu yang berkaitan dengan agama Islam, bukan ilmu-ilmu dunia. Maka di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ilmu, inti dari ilmu adalah Al-Qur'anul Karim. Ini yang pertama. Kalau kita masih ingin bertanya apa keutamaan ilmu syar'i dalam Islam, maka silahkanlah kita melihat apa kesucian atau derajat yang pantas untuk kita berikan kepada Al-Qur'anul Karim. Kitab suci kaum muslimin, semuanya akan mengakui bahwasanya Al-Qur'anul Karim merupakan kitab yang mulia. Kalam Allah Subhanahu wa taala, isinya adalah ucapan-ucapan Allah yang penuh hikmah, yang tidak ada salah sedikit pun di dalamnya. Setiap huruf alif, lam, mim memiliki makna. Ini baru 3 huruf. Yang Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya setiap orang yang membaca satu kali atau satu huruf yang ada di dalam Al-Qur'an dihitung diberi ganjaran 10 kali lipat. Terus 10 kali lipat. Alif lam mim 3, 30 kali lipat. Berapa Al-Baqarah, berapa ayat, berapa ratus huruf. Itu Al-Qur'anul Karim, kedudukannya sangat agung. Dan Al-Qur'anul Karim isinya semuanya adalah ilmu, berarti ilmu syar'i sangat agung pula, tinggi kedudukannya. Kalau kita berbicara tentang kemuliaan ilmu syar'i, tidak akan terlepas dari ahlul ilm, mereka-mereka yang memiliki ilmu, atau lebih kita kenal dengan para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina la ya'lamuun. Apakah sama antara mereka, orang-orang yang berilmu, dan orang-orang yang tidak berilmu? Ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Apakah sama antara mereka, orang-orang yang berilmu, dengan mereka yang tidak berilmu? Ini kalau di dalam bahasa Arab, bagi mereka-mereka yang sedikit mendalami ungkapan-ungkapan Arab, yang dimaksudkan pertanyaan di sini disebut dengan istifham ingkari, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Apakah sama antara orang yang berilmu dan tidak berilmu? Jelas jawabannya berbeda. Dalam ilmu dunia saja, apakah sama seorang dokter dengan seorang yang awam? Apakah sama seorang insinyur dengan seorang yang awam? Berbeda. Si dokter memiliki ilmu kesehatan, yang awam tidak memiliki ilmu kesehatan. Berarti tatkala dia sakit, dia harus datang ke dokter. Itu dalam ilmu dunia. Maka bagaimana dalam ilmu syar'i? Jelas berbeda antara mereka yang memahami Al-Qur'an dan mereka yang tidak memahami. Ini secara logika berpikir. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keadaan atau mulianya mereka para ahlul ilm, mereka para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Rabbul Alamin. Selain Allah Subhanahu wa taala yang bersaksi disebutkan di dalam ayat ini, dan para malaikat bersaksi pula, dibarengi, disejajarkan dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada kita tentang keutamaan para malaikat. Begitu pula yang ketiga, golongan yang ketiga yang disejajarkan persaksiannya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala selain para malaikat tadi adalah ulul ilm. Mereka para ulama. Berarti di dalam ayat ini menunjukkan kepada kita derajat mereka, para ulama, orang-orang yang berilmu, persaksiannya itu disejajarkan dengan para malaikat dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah di dalam kitabnya Al-Fawaid, ketika menyebutkan ayat ini, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisth, Allah Subhanahu wa taala bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Dia, dan para malaikat pun bersaksi dan para ulama pun bersaksi, beliau menyebutkan 60 lebih faedah di dalam ayat ini, atau yang bisa diambil dari ayat ini 60 lebih faedah cuma dari satu ayat saja. Di antara yang disebutkan oleh beliau alaihi rahmatullah di dalam ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya persaksian mereka para ulama adalah persaksian-persaksian yang bisa diterima. Kulluhum udul, mereka adalah orang-orang yang adil, yang persaksiannya itu bisa diterima. Omongan-omongan mereka itu bisa diterima. Wejangan-wejangan mereka itu bisa diterima. Tatkala mereka para ulama tersebut menyandarkan apa yang mereka ucapkan kepada ilmu, kepada Al-Quran dan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini keutamaan para ulama. Kemudian dari apa yang telah kita dengarkan dari awal pertemuan sampai beberapa pembukaan atau mukaddimah yang ada, maka kita bisa melihat bahwasanya mereka para ulama itu memiliki kedudukan yang tinggi luar biasa. Disejajarkan sama Allah ketika bersyahadah, ketika bersaksi. Kemudian ditanyakan apakah sama antara mereka dengan orang yang tidak berilmu. Ini semua menunjukkan kepada kita tentang keadaan mereka yang memiliki kedudukan yang tinggi. Kemudian mungkin terbetik di benak-benak kita bahwasanya para ulama tersebut, bagaimana mereka bisa mencapai, bagaimana mereka bisa mencapai kedudukan ahlul ilm, bisa mencapai kedudukan ulama. Sebelum kita masuk kepada pembahasan ini, ingin saya tekankan bahwasanya ulama di dalam Islam itu memiliki beberapa persyaratan. Mereka yang disebut ulama di dalam Islam itu memiliki beberapa persyaratan. Di antaranya adalah, saya sebutkan di sini dua atau tiga. Yang pertama persyaratannya adalah mereka memiliki akidah yang selamat. Mereka memiliki akidah yang lurus. Karena kalau tidak memiliki akidah yang lurus, mungkin bisa disebut sebagai ulama, disebut sebagai ahlul ilm. Tapi disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya ulama ini ada dua model, ada dua macam. Ulama yang pertama itu mereka akan memandu kita, mengajak kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini model yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, jenis ulama yang kedua adalah mereka para ulama yang mengajak dan memandu kita kepada pintu-pintu neraka. Maka di sana dikenal dalam istilah Islam ulama usu, ulama-ulama yang jelek, dan ulama-ulama yang baik. Bagaimana ulama yang baik? Mereka yang akan membimbing kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang jelek, yang tadi-tadi membimbing kita kepada neraka Allah wal iyadu billah. Semoga kita terus terbimbing di tengah-tengah para ulama yang akan menunjukkan kepada kita jalan-jalan syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Itu syarat yang pertama. Seorang ulama harus memiliki akidah yang selamat, akidah yang lurus, yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai pula dengan pemahaman para sahabat Nabi Ridwanullahi Alaihim Ajma'in, atau lebih dikenal dengan Salafun Salih. Ini yang pertama. Kemudian syarat yang kedua dari para ulama, dan mereka bisa dikatakan sebagai ulama yang baik yang akan menuntun kita kepada syurga Allah Rabbul Alamin, adalah idrak talaqqi bil ilm. Dia diketahui tentang jenjang belajarnya. Dia diketahui tentang jenjang belajarnya. Dalam artian kita tahu, oh dia pernah berguru ke si A, oh dia pernah berguru ke si B, oh dia pernah belajar di sini. Itu harus diketahui. Kenapa syarat ini harus dikatakan? Karena kalau tidak, maka sangat banyak mereka, orang-orang yang akan menjadi para ulama. Tatkala ada seorang ustadz misalnya, dia mendapatkan ilmu, tapi dari mimpi. Mendapatkan ilmu, atau bahasa sekarang yang lebih dikenal di tengah-tengah kaum muslimin, mendapatkan wangsit. Seperti sebagian mereka, saudara-saudara kita kaum muslimin yang belum mendapatkan hidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan mereka. Ada yang menyebutkan haddatsani qalbi an rabbi. Aku diberikan ilmu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku diberikan ilmu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ulama atau ustadz yang semacam ini bisa diambil ilmunya atau tidak? Belajarnya dari mana? Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Tidak akan mungkin. Karena apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan wahyu, beliau adalah khatam atau khatim, penutup para nabi. Penutup para nabi. Sementara yang berinteraksi langsung antara Allah dengan seorang hamba itu adalah derajat kenabian, derajat nubuah. Maka tatkala ada yang berkeyakinan dia langsung mendapatkan ilmu, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa itu adalah satu kesalahan, satu kebatilan. Karena tidak akan mungkin. Karena tidak akan mungkin. Karena Rasul alaihi salatu wasalam adalah penutup dari para nabi dan para rasul. Tidak ada nabi dan rasul setelah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dua syarat yang harus terus tertempel dari mereka yang mau atau yang bisa disebut dengan sebutan ulama. Memiliki akidah yang lurus dan diketahui dia belajar di mana, mengambil ilmunya dari siapa. Kemudian syarat yang ketiga bagi mereka yang pantas untuk disebut sebagai para ulama adalah yang paling penting ini, adalah memiliki al-khasyah, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Jalla wa Ala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya mereka-mereka yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Jadi di antara sifat yang paling nempel, yang paling mesti ada bagi mereka-mereka yang disebut ulama adalah sifat al-khasyah, rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya mereka seorang ulama akan mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, apa-apa yang kalian katakan akan dicatat raqib dan atid. Jadi dia akan takut berbicara tanpa ilmu. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, apa-apa yang ada di dalam anggota tubuh kita ini, apakah tangan, kaki dan yang semisalnya, itu nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan mengantarkan dia untuk takut untuk berbicara tanpa ilmu. Jadi kalau kita melihat beberapa sifat ini atau tiga sifat yang telah saya sebutkan tadi, maka kita bisa melihat dan menilai apakah seorang tersebut pantas untuk dikatakan ulama. Apakah dia memiliki akidah yang lurus? Apakah dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apakah dia diketahui siapa guru dan di mana belajarnya? Kenapa hal ini saya sebutkan? Karena ini penting. Karena Al-Imam Muhammad bin Sirin, yang merupakan murid dari sahabat Nabi atau sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang murid-murid mereka dinamakan dengan tabi'in. Al-Imam Muhammad bin Sirin dari kalangan tabi'in mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun." Sesungguhnya agama ini adalah sesungguhnya ilmu ini, inna hadzal ilma, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Inna hadzal ilma dinun. Ilmu syar'i ini yang kita bahas ini adalah agama kita, Islam. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Oleh karena itu, lihatlah dari mana kalian mengambil agama-agama kalian. Jadi tidak sembarangan ilmu agama itu dicomot. Tidak sembarangan ilmu agama itu kita pelajari. Harus jelas dulu apakah yang kita pelajari ini memang betul-betul ahlul ilm, betul-betul pantas untuk diambil ilmunya ataukah tidak. Karena ini berkaitan dengan keselamatan kita nanti di yaumul qiyamah. Karena seperti yang saya bilang tadi, ulama ada dua. Ada yang mengantarkan kita kepada syurga Allah, ada yang mengantarkan kita kepada neraka Allah, wal'iyadzubillah. Maka dari dua sisi ini harus berhati-hati. Kalau tidak kanan, kiri. Kalau kita tidak mengambil yang benar, berarti kita masuk ke yang salah. Kalau kita tidak mengambil putih, berarti kita terjerumus ke yang hitam. Tidak ada pilihan abu-abu di sini. Pilihannya apakah surga atau neraka? Panjang urusannya. Satu hari di neraka, 1000 tahun, 2000 tahun di dunia. Bagaimana kita merasakan azab Allah Subhanahu wa taala? Semoga Allah Jalla wa Ala senantiasa melindungi kita dari azabnya. Amin, Allahumma amin. Jadi begitu ikhwati fillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang namanya ilmu agama itu tidak mungkin kita ambil dari setiap orang yang pantas disebut ustaz misalnya. Setiap orang yang disebut ustaz tampil di televisi, tampil di acara-acara tanya jawab dan yang misalnya, langsung kita ambil, oh ini ustadz besar tampil di televisi, oh ini ustadz besar memiliki ribuan masa. Bukan tolak ukurnya kuantitas, jumlah, bukan. Bukan tolak ukurnya adalah kuantitas. Yang menjadi tolak ukur adalah kualitas, atau dalam bahasa syar'inya adalah al-haq, kebenaran. Ini yang jadi tolak ukur kita. Walaupun kita memiliki masa yang sedikit, akan tetapi kita berada di atas kualitas yang baik. Dalam bahasa lain, kalaulah kita memiliki masa yang sedikit, pengikut yang sedikit, tapi memiliki al-haq, tapi kita berada di atas kebenaran, maka itulah yang harus kita jalani. Kenapa saya katakan bahwasanya kuantitas, jumlah itu bukanlah tolak ukur? Karena ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat ke atas langit pada peristiwa Isra wal Mi'raj, itu Rasul alaihi wasallam melihat rombongan massa yang sangat banyak. Melihat rombongan massa yang sangat banyak, kemudian Rasul alaihi wasallam menanyakan kepada malaikat Jibril yang mendampingi beliau, "Itu siapa?" Maka kata malaikat Jibril, "Itu adalah umatmu." Maka beliau di situ bergembira, bersyukur. Alhamdulillah, berarti banyak umatku yang memenuhi panggilanku, memenuhi dakwah Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati lagi rombongan massa yang sangat banyak. Ditanya lagi sama Rasulullah SAW kepada Malaikat Jibril, siapa ini? Umatnya siapa? Maka kata Malaikat Jibril AS, itu adalah umatnya Nabi Musa. Nabi Musa memiliki masa yang banyak. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW melewati satu nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Begitu pula melewati seorang nabi yang memiliki pengikut 1-2 orang. Melewati lagi seorang nabi yang memiliki pengikut 3-4 orang. Kalaulah tolak ukur kita adalah kuantitas, jumlah masa, jumlah pengikut, maka dengan tegas kita mengatakan bahwasanya nabi ini adalah nabi yang sesat, wal'iyadzubillah. Padahal Rasulullah SAW melihatnya di surga, di jannah Allah Jalla wa'ala. Menunjukkan kepada kita kuantitas bukanlah tolak ukur, bukanlah target utama. Jumlah yang banyak bukanlah target utama. Seorang nabi saja, bahkan utusan Allah Subhanahu wa taala, memiliki 1 orang pengikut. Nabi yang lain memiliki 2 orang pengikut. Nabi yang lain lagi 3 orang pengikut, 4 orang. Padahal nabi ini yang dibawa adalah risalah Allah Subhanahu wa taala. Al-haq sudah pasti. Bukan antara al-haq dan al-batil, bukan, ini sudah pasti al-haq. Tapi yang mengikuti cuma 1, cuma 2, cuma 3. Itulah al-haq. Sedikit yang mengikuti. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seperti yang di awal majelis saya isyaratkan, mengatakan bahwasanya keadaan mereka yang mencoba untuk terus berada di jalan ilmu ini adalah disebut dengan ghuraba, orang-orang yang terasing. Karena apa? Karena sedikit tadi, tidak memiliki pengikut yang banyak. Jadi sekali lagi yang kita sampaikan adalah al-haq. Ketika al-haq tersebut diterima oleh masyarakat, oleh kaum muslimin, walhamdulillah, itulah yang kita harapkan. Tatkala al-haq tersebut ditolak atau belum diterima, belum mau dipahami oleh mereka kaum muslimin, ya kita bersabar. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, lasta 'alaihim bimusaytir. Bukanlah engkau pemegang hidayah, wahai Muhammad. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasul-Nya alaihi salatu wasalam, bukanlah engkau yang memegang hidayah. Dalam artian Rasul alaihi salatu wasalam tatkala beliau adalah seorang pemegang hidayah, kalaulah beliau seorang pemegang hidayah, maka orang tuanya diberikan hidayah, pamannya diberikan hidayah, semuanya diberikan hidayah. Tapi lasta 'alaihim bimusaytir. Bukanlah engkau wahai Muhammad yang memegang hidayah. Yang memegang hidayah adalah Allah Rabbul Alamin, satu-satunya zat yang memegang hidayah, yang berhak memberi si A mendapatkan hidayah Islam, si B mendapatkan hidayah sunnah, si C mendapatkan hidayah di atas berjalan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu murni, semua murni dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada campur tangan sedikit pun, baik dari malaikat-malaikat Allah, baik dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dari siapapun. Murni milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk menutup majelis yang singkat pada malam hari ini, saya ingin mencoba untuk menjelaskan sedikit tentang apa yang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara ringkas tentunya sebutkan tentang mereka, keadaan para ulama dan ahlul ilm yang pantas untuk kita terus ikuti. Yang pantas untuk terus kita ikuti. Hadis yang singkat namun padat, tapi begitulah hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan jawami'ul kalim. Ucapannya ringkas, ucapan Rasul alaihi salatu wasallam padat tapi memiliki makna yang sangat luas. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih, al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan-keberkahan itu senantiasa ada bersama ulama-ulama besar kalian. Keberkahan-keberkahan itu selalu berada bersama ulama-ulama besar. Jadi tatkala kita dari awal majelis membahas tentang ahlul ilm, ulama, keutamaan ilmu dan misalnya, maka kita akan melihat sedikit ke atas bahwasanya di sana ulama itu memiliki tingkatan mutafawit. Memiliki tingkatan, ada mereka yang baru belajar, ada mereka yang sudah sekian puluh tahun belajar, ada yang sudah menghabiskan umur mereka 80-90 tahun belajar. Dan saya sebutkan salah satu contoh ulama besar di zaman kita sekarang ini, yang tentunya kita harus pandai-pandai mengambil faedah, mengambil ilmu, menggali apa-apa yang beliau miliki dari ilmu syar'i, adalah Imam Al-Allamah Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, yang lebih dikenal mungkin dengan sebutan Syekh bin Baz. Ini ulama besar di zaman kita sekarang alaihi rahmatullah, yang beliau menghabiskan umurnya sampai ketika muda 20 sekian tahun, karena rajinnya beliau belajar, rajinnya beliau membaca kitab-kitab guru-guru beliau, maka beliau mendapatkan nikmat dalam tanda kutip, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dihilangkan kedua matanya. Buta beliau ketika sedang semangat-semangatnya belajar, tapi itu tidak mematahkan semangat beliau untuk belajar. Bahkan beliau sadari itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang akan membawa beliau nanti ke dalam surga-Nya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin bagi mereka yang kehilangan dua matanya dan bersabar, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan ganti di surga-Nya dengan kedua mata yang lain. Inilah seorang Syekh Abdul Aziz bin Baz alaihi rahmatullah. Dan banyak saya lihat beberapa penerbit, beberapa penerjemah yang telah menerjemahkan buku-buku beliau ke dalam bahasa-bahasa Indonesia. Maka sangat saya sarankan kepada kaum muslimin secara umum untuk banyak-banyak mengambil faedah, banyak-banyak mengambil ilmu dari seorang Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz alaihi rahmatullah. Karena ilmu beliau, subhanallah, kalau kita baca setiap risalah beliau tentang hukum haji, hukum umrah, zakat, dan yang semisalnya, pasti dan pasti terus kita akan mendapatkan faedah-faedah yang banyak. Jadi jangan bosan-bosan untuk kita melihat ulama-ulama besar seperti beliau, dan kita terus mencoba untuk menggali apa yang ada di sisi beliau. Oleh karena itu, di antara keutamaan mereka, para ulama, khususnya ulama besar, tatkala disebutkan namanya, maka kita senantiasa akan mengatakan alaihi rahmatullah atau rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Kalau kita mau menelaah lagi ke belakang, begitu pula tatkala kita mencoba menyebutkan ulama-ulama lain yang bukan berada di zaman kita, seperti misalkan Al-Imam Syafi'i, maka setiap mereka yang menyebutkan pasti dibarengi dengan doa rahimahullah. Semoga mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak lisan kaum muslimin yang dibasahi untuk yang dibasahi dengan doa-doa untuk merahmati mereka. Karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala akan mereka dapatkan tatkala doa-doa tersebut dipanjatkan terus dan terus, dan sangat bermanfaat untuk mereka di kuburan-kuburan mereka alaihim rahmatullah. Mungkin ini kaum muslimin, ikhwati fillah, ra'ani wa ra'akumullah, yang bisa saya sampaikan pada majelis yang singkat hari ini. Semoga apa yang telah kita kaji mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa menambahkan amalan ketakwaan dan kesolehan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat ini semua di timbangan-timbangan amalan soleh yang akan menjadi pemberat amalan-amalan kita nanti di yaumul qiyamah. Dan semoga ini bisa bermanfaat. Tatkala ada kesalahan di sana, maka murni dari saya pribadi, seorang pribadi yang penuh dengan khilaf dan dari syaitan. Dan jika ada kebenaran, itu semata-mata datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.